بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan Karya Al-Syeikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di atau As-Si'di Rahimahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita sampai pada pembahasan tafsir surat Al-Ma'un. Tafsir surat Al-Ma'un. Dan pada malam hari ini, insya Allah kita lanjut pada tafsir surat yang berikutnya, yakni tafsir suratil Kautsar. Tafsir surat Al-Kautsar. Wahia Makkiyah. Dan surat Al-Kautsar ini adalah surat yang Makkiyah. Yang diturunkan sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yaqulu Allahu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mumtinnan alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu, ya Muhammad, al kautsar, kebaikan yang banyak. Al kautsar artinya khairon kesiro, kebaikan yang banyak. Ai, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-khairul kathir wal-fadlul ghazir. Jadi maksud dengan al-kautsar di sini adalah kebaikan yang banyak dan keutamaan yang berlimpah. Kebaikan yang banyak dan karunia yang melimpah. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu, ya Muhammad, kebaikan yang banyak dan karunia yang berlimpah. Alladzi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah minan nahri alladzi yuqalu lahu al kautsar. Yang diantara kenikmatan yang banyak tersebut, diantara anugerah yang berlimpah tersebut adalah apa yang Allah berikan kepada nabinya pada hari kiamat. Berupa sungai yang disebut atau dinamakan dengan sungai Al-Kautsar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sungai ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian sungai ini mengalir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, kebaikan yang banyak atau karunia yang melimpah di sini itu mencakup kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Anugerah di dunia dan anugerah di akhirat. Dan di antara anugerah yang Allah berikan kepada nabinya di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti adalah ini. Sungai Al-Kautsar. Wa minal haud. Juga di antara anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada nabinya di akhirat nanti adalah Al-Haud, telaga. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Yang telaga ini panjangnya sejauh perjalanan selama sebulan, juga lebarnya sejauh perjalanan yang ditempuh selama sebulan, menunjukkan betapa besarnya dan luasnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telaga tersebut airnya mengalir dari sungai Al-Kautsar ini. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Di mana air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ashaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal azali, dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama fi kathratiha wastinaratiha. Sedangkan bejananya atau gelasnya yang digunakan untuk minum dari air telaga tersebut, jumlah gelasnya atau bejananya itu seperti jumlah bintang di langit. Sama seperti bintang-bintang di langit dalam hal jumlah dan dalam hal kilauannya atau cahayanya atau gemerlapnya. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abada. Yang barang siapa meminum dari air telaga tersebut sekali tegukan, maka dia tidak akan haus setelahnya abadan, selama-lamanya. Orang yang telah minum satu teguk dari air yang berasal dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan lagi merasakan haus abadan, selama-lamanya. Ini keutamaan besar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi minum umatnya dari air telaga tersebut dengan tangan beliau sendiri. Maka suatu keutamaan ketika seorang hamba bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada suatu kaum dari umat ini yang dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu disebabkan karena mereka telah merubah-rubah. Ya. Mereka telah mengganti ya, ajaran agama ini. Mereka telah mengada-ada perkara yang baru di dalam agama ini. Ya. Sehingga mereka tidak akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hukuman bagi mereka. Ya. Adapun orang yang istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas kebenaran, di atas ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah-nambahinya atau mengurang-menguranginya, ya. Maka mereka akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Haud, telaga, dan juga Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar, ini adalah salah satu anugerah atau nikmat atau kebaikan ya, yang masuk dalam kategori tadi. Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-Kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar. Kebaikan yang banyak. Yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Termasuk ini. Diberi sungai Al-Kautsar dan juga diberi telaga Al-Haud. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Ayat yang kedua, maka salatlah untuk Rabbmu, yaitu ikhlas untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah, berkurbanlah. Ya. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini. Walamma dzakara minnatahu alaihi amarahu bisyukriha. Setelah Allah menyebutkan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahu bisyukriha, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk mensyukurinya. Faqal, maka Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Khassa hatainil ibadataini bidzikr li'annahuma afdalul ibadati wa ajallul qurbat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua ibadah ini secara khusus, ya, salat dan berkurban, ya. Padahal ibadah-ibadah yang lain juga banyak, ya. Tapi Allah sebutkan dua ibadah ini secara khusus karena dua ibadah ini adalah ibadah yang paling utama dan juga bentuk taqarrub, bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia. Sehingga Allah sebutkan dua ibadah ini secara khusus. Walianna salata tatadammanu al-khudu'a fil qalbi wal jawarihi lillah. Karena salat ini dia mengandung ketundukan hati dan juga ketundukan anggota badan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tankuluhu fi anwa'il ubudiyah. dan juga memindahkan dia ke dalam berbagai macam ibadah atau bentuk ibadah. Dan sholat adalah ibadah yang paling utama, amal yang akan dihisab pertama kali di akhirat nanti adalah as-shalah, yang jika sholatnya baik maka baik pula seluruh amalannya. Namun apabila sholatnya buruk, jelek, maka buruk pula amalan yang lainnya. Sholat adalah ibadah yang sangat mulia. Dan diantara tanda agungnya dan mulianya ibadah sholat ini adalah bahwa ibadah sholat ini langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang mewahyukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat Jibril. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, disampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tetapi ibadah sholat langsung. Langsung Allah yang menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa agungnya ibadah sholat ini. Sehingga disebutkan secara khusus dalam ayat ini. Dan sholat di sini tentunya adalah juga mencakup sholat sunnah-sunnah juga. Nah, jadi mencakup sholat yang wajib, dan ini yang paling utama, dan juga mencakup sholat-sholat sunnah. Fasolli, sholatlah li rabbik, ikhlas karena Allah, Rabbmu. Sholat di sini mencakup sholat wajib dan juga sholat-sholat sunnah. Sholat wajib itu diwajibkan, sedangkan sholat-sholat sunnah itu dianjurkan. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa fin nahri taqarrubun ilallahi bi afdali ma indal abdi minan nahair. Dan dalam ibadah menyembelih atau berkurban, maka berkurban itu adalah suatu taqarrub ilallah, suatu bentuk amalan mendekatkan diri kepada Allah, dengan hewan kurban yang paling bagus yang dimiliki oleh seorang hamba. Jadi an-nahar adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban yang paling bagus yang paling istimewa yang dimiliki oleh seorang hamba. Wa ikhrajun lil mal alladhi jubilatin nufusi ala mahabbatihi wa syuhibih. Dan juga dalam ibadah menyembelih ini, menyembelih hewan kurban, maka berarti dia mengeluarkan harta, yang dimana jiwa manusia itu tabiatnya mencintai harta tersebut dan bersikap pelit, untuk mengeluarkan harta. Tetapi Allah perintahkan untuk dikeluarkan. Enhar, berkurbanlah, menyembelihlah. Dan yang dimaksud dengan menyembelih di sini adalah menyembelih yang memang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. menyembelih di sini atau berkurban di sini mencakup berkurban di hari raya Idul Adha, ya. Mencakup juga menyembelih hewan hadyu bagi yang melakukan haji, ya. Juga mencakup ibadah menyembelih yang berupa akikah, ya. Nah, juga mencakup menyembelih yang menjadi nazarnya, ya. Dan seterusnya dari bentuk ibadah atau amalan menyembelih yang memang dilakukan dalam rangka taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain juga Allah menggandengkan ibadah kurban ini dengan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ya, ibadahku atau sesembelihanku dan hidupku serta matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku adalah menjadi orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Menunjukkan betapa agungnya ibadah menyembelih ini atau berkurban ini. Ya. Adapun menyembelih yang tujuannya untuk dimakan atau untuk memuliakan tamu, ya, atau yang lainnya, maka ini hukumnya, ya, mubah. Nah, dan bukan yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Karena yang dimaksud dalam ayat ini adalah menyembelih yang dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Hal ini menunjukkan bahwa menyembelih, ya, dalam rangka mendekatkan diri, ya, dalam rangka mengagungkan, ya, maka tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak boleh menyembelih untuk mayit atau untuk kuburan, ya, atau untuk makhluk. Ya, yakni untuk mendekatkan diri kepada mayit atau kuburan atau makhluk tersebut. Ya. Tidak boleh menyembelih untuk jin, untuk para wali, orang soleh atau yang lainnya. Ya. Ya, demikian karena az-zabah, menyembelih adalah ibadah, ya. Maka tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah, ya. Maka nyembelih untuk selain Allah, baik untuk kuburan atau untuk makhluk, ya, atau untuk wali atau untuk naam jin atau yang lainnya, ya, maka hukumnya adalah kesyirikan, syirik besar, dapat mengeluarkan pelakunya dari daerah keislaman, ya. Sehingga tidak boleh menyembelih untuk selain Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri atau mengagungkan. Ya. Kemudian ayat yang terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka. Sesungguhnya pembencimu ya, atau orang yang membencimu ya Muhammad, huwal abtar. Dialah yang terputus. Ya. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, inna syani'aka ay mubghidaka wa dhammaka wa mutanakkisaka. Sesungguhnya syani'aka, yaitu orang yang membencimu, orang yang mencelamu, orang yang meremehkanmu ya Muhammad, huwal abdar, dialah yang terputus. Terputus apanya? Al-maktu'u min kulli khairin, yang terputus dari setiap kebaikan. Maktu'ul amal, terputus dari setiap amalan. Maktu'u dzikr, terputus sebutannya. Ya. Tidak lagi disebut dengan sebutan kebaikan. Ya. Ini orang yang mencela Nabi, membenci Nabi, atau meremehkan Nabi. Atau orang yang membenci syariat yang dibawa oleh Nabi, atau mencela ajaran yang dibawa oleh Nabi, atau meremehkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwal abtar, dialah yang abtar, yang terputus. Ya. Yang terputus dari setiap kebaikan, terputus dari amalan, terputus dari sebutan baik. Ya. Wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwal kamilu haqqa. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah al-kamil, manusia yang sempurna haqqa. Yang sebenar-benarnya, yang hakiki, ya. Beliau adalah manusia yang sempurna, yang hakiki. Alladzi lahul kamalu al-mumkinu lil makhluk min raf'i dzikri wa kasrati al ansari wal atba'i sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kesempurnaan yang mungkin dimiliki oleh makhluk, ya, min raf'i dzikr, ya, baik itu berupa raf'u dzikr, ya, ditinggikannya nama baik, ya, wa kasratil ansar, dan juga banyaknya pembela, ya, wal atba, dan banyaknya pengikut. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu ya Muhammad dzikrak, ya, nama baikmu, ya, sebutan dengan sebutan yang baik, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus dimuliakan, disebut dengan sebutan yang baik, ya. Nah, terus menerus, ya. Nah, ilan takum masa'ah, sampai hari kiamat nanti. Ya. Beliau mulia. Fid dunia wal akhirah. Adapun orang kafir, ya, yang menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yan qati'u dzikruh, terputus nama baiknya, terputus kebaikannya, terputus pengaruhnya, ya, terputus amalnya, nah, ila akhirih, ya. inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad, dialah yang terputus. Ya. Baik membenci pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, atau membenci ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dialah al-abtar, yang terputus. Ya. Di sana ada riwayat yang menceritakan sebab turunnya ayat ini. Ya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yakni bahwa ketika Ibrahim, ya, putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, maka mereka mengatakan inna Muhammadan qadin qata'a dzikruh, ya, sesungguhnya Muhammad sudah terputus sebutannya, ya, enggak ada penerusnya. Falan yudhkaru li annahu mata bunuh, sehingga Muhammad tidak akan disebut-sebut lagi karena putranya sudah mati. Falan yabqa lahu dzikrun, tidak ada lagi sebutan untuk beliau. Fallahu radda alaihim biqauli, maka Allah membantah ucapan orang-orang musyrikin ini. Allah bantah, inna syani'aka, sesungguhnya syani'aka ay mubghiduka, sesungguhnya orang yang membencimu, yang mencelamu, yang meremehkanmu, huwal abtar, dialah yang terputus. Ya. Nah, dialah yang terputus kebaikannya, terputus amalnya, ya, terputus sebutannya. Ya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan terus dimuliakan, disebut. Ya. Bahkan ketika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, disebut juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam azan, ya, dalam iqamah, ya, dan dalam zikir-zikir yang lain. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selesai dari penjelasan surat Al-Kautsar, ya, surat yang sangat pendek, ya, hanya 3 ayat, ya. Naam. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, ya. Mudah-mudahan dengan membaca tafsir ayat ini tadi, ya, menjadi tambahan ilmu bagi kita, sehingga ketika kita membaca surat ini kita faham maknanya, ya, faham artinya. Nah, sehingga kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.